kepada Allah Ta'ala dan kitabnya. Ini bukan pembatasan. Di antara bentuk nasihat yang ditujukan kepada Allah dan kitabnya, yaitu memuliakan orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengajarkan, orang yang mempelajari. Wa irsyadahu ila maslahatihi, dan menunjukkan kepada kemaslahatan-kemaslahatan atau kebaikan-kebaikan. Wa rifqa bihi, berlemah lembut. Wa musa'adatihi, membantu. Ala talabihi bima amkanahu, untuk melancarkan upayanya menuntut ilmu agama, ya, mempelajari Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Wa ta'alluf, wa ta'allufa qalbat talibi, dan memberikan ta'alluf, ya, supaya hatinya itu senang terhadap Islam, supaya hatinya senang untuk terus menuntut ilmu agama, supaya hatinya senang untuk terus mempelajari, membaca Al-Quran. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa zana. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah lemah lembut ada pada sesuatu melainkan lemah lembut itu akan menghiasinya. Ya. Kalau lemah lembut ada pada sesuatu, jadi indah. Sebaliknya, apabila lemah lembut itu diangkat, dihilangkan, tiada dari sesuatu, maka akan memperburuk keadaannya. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun bersama siapa? Saudaranya Harun. Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lembut supaya dia ingat dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sifat lemah lembut, ya, membuat orang yang diajak bicara itu senang. Ini merupakan adab orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkannya. Dan tentunya Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang terdepan dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Beliau mengatakan, anna rajulan sa'alan nabiyya alaihi salatu wassalam ghanaman baina jabalaini fa'atahu iyyah. Kata Anas menceritakan sebuah kisah, ada seorang meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam kambing. Yang diminta kambing, dan kambingnya bukan satu dua ekor. Baina jabalain, kambing yang ada di dua gunung, ya, luar biasa banyaknya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan permintaannya itu, ya, kambing yang dua gunung tadi, yang ada di dua gunung, diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini sebagai syahidnya, bukti bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu berlemah lembut kepada umatnya, dengan ucapan juga dengan apa? perbuatan perbuatan bisa dengan bantuan berupa harta ataupun yang lainnya. Di sini Nabi SAW ketika diminta bantuan, diminta kambing yang jumlahnya ya, wallahualam, yang jelas berada di dua gunung. Rasulullah SAW memberikan kepadanya. Kemudian kata Anas, fa'ata qaumahu faqal, ay qaumi aslimu, fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Setelah mendapat kambing, dia datang pulang ke kampungnya mengatakan kepada kaumnya, penduduk yang ada di kampungnya, wahai kaumku, atau wahai apa, rakyatku, masuk Islamlah kalian, demi Allah, sungguh Muhammad benar-benar memberi dengan pemberian orang yang tidak takut akan kefakiran. Ya. Nabi tidak takut fakir. Dia memberi dengan pemberian yang luar biasa. Nah, padahal Nabi alaihissalatu wassalam ya, bukan orang yang kaya raya, tapi ketika memegang harta ya, dibutuhkan oleh umatnya atau diminta, Nabi alaihissalatu wassalam memberikan ya. Dan ini membuahkan hasil yang sangat besar. Ketika hati mereka sudah diambil, artinya sudah cenderung dan mencintai apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, mereka pun masuk Islam. Sampai-sampai dikatakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma alaiha. Kata Anas, ada orang yang dia masuk Islam, dia tidak masuk Islam melainkan untuk mendapatkan dunia, dan tidaklah dia berislam tidak lama setelah itu jadilah Islam lebih ia cintai dari dunia dan apa yang di atasnya. Ya. Awal mulanya masuk Islam karena apa? Akhlak Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang berbuat baik kepada mereka. Ingin mencari apa? Kemaslahatan duniawi. Ya. Tapi barakallahu fikum, para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengajarkan kepada mereka tentang Islam. Ya. Sehingga yang semula tujuannya dunia, sekarang bukan dunia itu yang dia cintai. Islam itulah yang mereka cintai, melebihi segala sesuatu. Ya. Nah, jadi ini teladan yang sangat baik untuk kaum muslimin apabila menghadapi orang-orang yang sebenarnya mereka senang dengan akhlaknya kaum muslimin, sementara Islam belum menyentuh hati mereka. Ya. Apalagi sudah masuk Islam, mu'alaf, maka harus kita mengajarkan kepada mereka ilmu supaya mereka lebih cinta Islam melebihi harta dunia. Dan ini sudah banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Sehingga barakallahu fikum, kita dapati banyak orang mu'alaf yang ternyata ya, adab dan kelakuannya belum bisa dihilangkan, ya, adab-adab kelakuan dari agama sebelumnya, bahkan memberi pengaruh kepada kaum muslimin, ya. Adab-adab, ucapan-ucapan, tingkah laku mempengaruhi kaum muslimin. Wa ayyakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin mutalattifan bihi wa muhridan lahu 'ala ta'allumi. Dan hendaknya dia memberi ya bi ta'limihi ya. Samhan ini bisa jadi memaafkan. Ketika mengajarkan, ya, dalam lemah lembut dan memberikan motivasi untuk semangat dalam menuntut ilmu. Wa yambaghi lahu ayudzakkirahu fadilata dzalik liyakuna sababan fi nasyatihi wa ziyadatan fi rahbatihi wa zuhdihi fid dunya. Dan hendaknya mengingatkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu la yu'adiluha syai. Tidak ada ibadah yang mengimbangi menuntut ilmu. Ya. Walal jihad, bahkan jihad fisabilillah sebagaimana sudah disebutkan, ya. Amalan yang mulia. Tidak boleh kaum muslimin semuanya berjihad. Hendaknya ada satu kelompok yang menuntut ilmu, ya. Yang dikatakan jihad dirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi daripada Islam. Ketika disyariatkannya jihad, maka tidak boleh kaum muslimin untuk pergi berjihad semuanya. Hendaknya ada sekelompok yang menuntut ilmu. Ini kedudukan menuntut ilmu. Belum lagi, ya, keutamaan-keutamaan yang lainnya. Ya. Liyakuna sababan fi nasyatihi wa ziyadati, ya, supaya menjadi sebab dia semangat dan bertambah, ya. Wa yusiduhu, dan menjadikan, ya, orang itu zuhud terhadap dunia, ya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Wusarrifuhu anir rukuni ilaiha wal ihtirari biha, dan memalingkan dari ar-rukun ilaiha, ya, cenderung cinta kepada dunia, cinta yang berlebihan maksudnya, ya. Karena barakallahu fikum, cinta itu boleh-boleh saja, ya. Tapi ketika berlebihan itu yang tercela. Nah, sehingga al-ihtirar, ihtirar itu menipu, ya, maghrur terhadap dunia, melalaikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Wa yudzakkiruhu annal istighala bil Qur'ani wa sa'irul ulum asy-syar'iyyati wa tariqatu al-hazimina wa ibadillahil 'arifin, dan mengingatkannya bahwa al-istighal, sibuk dengan Al-Quran dan berbagai ilmu syariat, ini adalah jalannya orang-orang yang teguh dan hamba-hamba Allah yang arif, bijak. Wa anna dzalika rutbatul anbiya, dan bahwa yang demikian itu adalah tingkatan para nabi, ya, salawatullahi wasalamu alaihim, ya. Ya, jadi barakallahu fikum, ya. Para nabi mereka beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariatnya, ya. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah sampai datang kepada mereka kematian, sebagaimana diperintahkan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa yambaghi ayyahnu 'ala at-thalib, dan hendaknya, ya, mencintai para penuntut ilmu. Wa ya'tani bimasalihi ka'tinaihi bimasalihi nafsihi, dan memberikan kepadanya perhatian. Sebagaimana perhatian terhadap dirinya dan perhatian kepada anaknya. Wajri al-muta'allim majra waladihi, dan memposisikan murid itu seperti anaknya. Fi syafaqati alaihi wal ihtimami bi masalihihi, ya, dalam mencintai dan dalam memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatannya. Wasabri ala jafaihi wasu'i adabihi, dan bersabar atas perilaku yang tidak baik. Wa yu'adziruhu fi qillati adabihi, dan memberikan maaf ketika adabnya kurang baik. Fi ba'dil ahyan, terkadang. Fa innal insana mu'radun lin naqaisi, karena manusia itu mesti, ya, kurang dari berbagai sisinya. La siyama idza kana saghira sinni, terlebih lagi apabila masih muda, ya, masih anak-anak. Nah, ya. Jadi barakallahu fikum, mencintai, ya, orang yang menuntut ilmu, ya, bersikap baik, memaafkan kesalahannya, ini adalah akhlak yang mulia sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-237, wa anta'fu aqrabu lit-taqwa, ya. Apabila engkau memaafkan, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kemudian dalam surah Asy-Syura ayat ke-40, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah, siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di dalam surah Fusilat ayat ke-33 sampai ke-35. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Wa la yastawil hasanatu wal sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah, ya, mengajak kepada tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, dalam rububiyah, keesaan Allah dalam perbuatan dan dalam nama dan sifat-sifatnya, mengajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, meninggalkan kemaksiatan. Ini adalah ucapan yang terbaik. Dan tentunya barakallahu fikum, ya, ketika orang mengajak kepada Allah, tentunya akan mendapatkan apa? Halangan, ya, baik ucapan, tindakan, ya. Dan orang-orang yang kita ajak, di antaranya adalah anak ataupun murid-murid, ya, tentu kita akan menghadapi adanya akhlak yang tidak baik dari mereka. Nah, maka kita dituntut untuk bersabar, ya. Kemudian beramal saleh, ya. Selain berdakwah kepada Allah, beramal saleh dan mengatakan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, al-muslimin. Tidaklah sama antara kebaikan dan kejelekan, ya. Tolaklah kejelekan dengan kebaikan, ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Hingga, ya, apabila ada orang yang bermusuhan, ya, dengan sikap yang demikian itu, maka dia menjadi teman yang melindungi, waliyun hamim, ya, dengan sikap memaafkan, berlemah lembut, membalas kejelekan dengan kebaikan, maka orang yang tadinya tidak baik menjadi apa? Teman yang melindungi, ya. Wa may yulaqqaha illa alladziina sabaru wa may yulaqqaha illa dzuhadzin 'adzim. Dan tidaklah melakukan yang demikian itu kecuali orang yang bersabar. Dan tidaklah melakukan hal itu kecuali orang yang mendapatkan bagian yang besar. Wa ma utiya ahadun ata'an ausa minas sabri. Tidaklah seorang itu diberikan sesuatu yang lebih besar dari kesabaran. Ya. Jadi bukannya tidak boleh membalas kejelekan dengan kejelekan, tapi yang lebih baik adalah membalas kejelekan dengan kebaikan. Ya. Itulah akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sebelumnya, ya, di antara para sahabat sebelumnya adalah orang yang paling benci terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan akhlak dan adab yang mulia, maka tiba-tiba saja berbalik, ya, 180 derajat, ya. Yang sebelumnya Rasulullah adalah orang yang paling dibenci, berubah seketika menjadi orang yang paling dicintai oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan memberi maaf. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan." Tidaklah sedekah itu berkurang, ya. Tidaklah harta itu berkurang dengan sedekah. Ya. Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan dia memberi maaf kecuali kemuliaan. Ya. Bukannya memberi maaf itu menjadi rendah, ya. Tapi orang yang memberi maaf itu menjadi mulia. Ya. Bayangkan, ya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bukannya tidak mampu untuk memberikan balasan kepada musuh-musuhnya, tapi dia memberi maaf, ya. Luar biasa, ya. Kemuliaan yang luar biasa. Sehingga, ya, benar apa yang disampaikan dalam ayat tadi, ya, dengan sikap yang demikian itu tiba-tiba saja musuh yang begitu benci menjadi berbalik menjadi apa? Cinta terhadap Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan ini akhlak yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya. Ketika dicaci, balas mencaci. Ketika dipukul, ya, balas memukul. Atau ketika dicaci, ya, balas lebih daripada itu, ya. Hendaknya kita barakallahu fikum belajar, ya, untuk berakhlak dengan akhlak Nabi yang mulia ini, ya. Memberi maaf ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudara kita, terlebih lagi apabila usianya di bawah kita, ya, yang masih dangkal pikirannya, yang kemungkinan besar akan muncul tingkah laku atau ucapan-ucapan yang tidak baik. Wa yambaghi ayyuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair wa yakraha lahu ma yakrahu li nafsihi minan naqsi mutlaqan. Dan hendaknya, ya, dia mencintai untuk orang lain, ya, untuk muridnya, untuk anaknya, ya, sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri, ya. Dia mencintai kebaikan ada pada orang lain, murid atau anaknya, ya, atau gurunya, sebagaimana kebaikan itu ada pada dirinya. Dan dia membenci kejelekan ada pada orang lain sebagaimana kejelekan itu ada pada dirinya. Minan naqsi mutlaqan. Faqad thabata fis sahihaini an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan telah tetap dari sahihain, dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan minal khair, dari kebaikan-kebaikan. Ya. Dan tentunya sebaliknya, ya, dia harus membenci kejelekan ada pada orang lain sebagaimana kejelekan itu ada pada dirinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian wa ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala akramun nasi alayya jalisi alladhi yatahattan nasu yatahattan nasa hatta yajlisa ilayya law istata'tu alla yaqa'a dzubabu ala wajhihi la fa'altu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau ulama'nya para sahabat, beliau mengatakan orang yang paling mulia di sisiku yaitu yang diduduk atau duduk di majlisku, ya, yang dia lewat, ya, melewati orang lain kemudian dia duduk di hadapanku, ya. Seandainya aku mampu, jangan sampai lalat itu hinggap di wajahnya, maka aku akan melakukannya. Ya. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, orang yang paling dia cintai, paling mulia di sisinya adalah orang yang duduk di majelisnya. Dia berusaha untuk apa? Duduk di tempat yang terdekat dengan dirinya. Ya. Ini adab yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada para sahabat. Ya. Malaikat Jibril datang kepada para sahabat dalam bentuk manusia. Ya. Dihyah ibn Kalb, ya, sahabat yang dikenal kegagahannya. Jadi menyerupai sahabat itu. Ya. Mengajarkan tentang Islam, bagaimana menuntut ilmu. Ya. Dia sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga dia menjadi orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Harapannya demikian. Ya. Jadi kata Ibnu Abbas, orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang duduk di dekatnya ketika ada di majelis. Ya. Andai kata aku mampu untuk menghalangi al-dubab, lalat itu hinggap di wajahnya, maka aku akan melakukannya. Ya. Dalam riwayat yang lain, inna dzubaba la yaqau alaihi fayu'dhini. Sungguh, ya, lalat hinggap, ya, pada orang tadi yang itu membuatku sakit. Ya. Nah, namun riwayat ini, ya, lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Nu'aim atau Al-Imam Ad-Darqutni, ya. Jadi Al-Imam Ad-Darqutni beliau mengatakan tentang Abu Nu'aim An-Nakhai matruk. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Fasal yang ke-7. Wa yanbaghi an la yata'azzamu 'alal muta'allimin. Wa yanbaghi an la yata'azzama 'alal muta'allimin. Bal yalinu lahum wa yatawadda'u lahum. Dan hendaknya tidak merasa besar di hadapan para penuntut ilmu. Jadi tidak merasa lebih walaupun di hadapan para penuntut ilmu. Bal yalinu lahum wa yatawadda'u lahum. Bahkan berlemah lembut dan rendah diri di hadapan mereka. Faqad jaa'a fit tawadu'i li ahadin nasi asya'un katsirah ma'rufatun fa kaifa biha ulai ladina hum bimanzilati auladihi ma'amahum alaihi minal istighali bil Qur'an. Ya. Maka sungguh telah datang sikap rendah diri, ya, yang ada pada manusia dan itu sangat banyak dan dikenal. Ya. Maksudnya kisah-kisah para salaf, ya, yang mereka berlemah lembut, ya, merendah diri di hadapan para sahabatnya yang lain atau di hadapan murid-muridnya. Ya. Lalu bagaimana, ya, dengan orang-orang yang mereka itu umpama anaknya, ya. Jadi murid-murid itu seumpamanya anaknya, ya. Maka dia harus lemah lembut dan merendah diri. Ma'amalahum ma'amahum alaihi minal istighali bil Qur'an. Bersamaan itu mereka sibuk dalam mempelajari Al-Qur'an. Ma'amalahum alaihi min haqqis shohbah wa taraddudihim ilaihi. Bersamaan dengan hak dia sebagai seorang sahabat, ya. Dan seringnya mereka berada di sisinya. Ya. Wa qad jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, berlemah lembutlah terhadap orang yang engkau ajar dan kepada guru-gurumu, ya, yang engkau belajar kepadanya. Nah. Wan Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, yambaghi lil alimi ayyada at-turaba ala ra'sih tawadu'an lillahi azza wa jal. Ya. Kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, hendaknya seorang yang berilmu dia meletakkan tanah di atas kepalanya dalam rangka tawaduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, man tawadu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang merendah karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Nah, jadi tidak ada yang lebih antara satu dengan yang lainnya kecuali ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan takwa itu ada di dalam hati, ya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk apa? Untuk bagaimana kita merasa lebih mulia di antara teman-temannya yang lain, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kita pelajari untuk sekarang ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.